بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Besar Cipaganti Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, pendengar Radio Satu Lombok, Radio Amuba di Pangkal Pinang, pendengar Radio Hidayah Pekanbaru, Radio Kita di Cirebon, Radio Rai Padang, pemirsa Aila TV Cirebon, pemirsa Surau TV, pemirsa Asil TV, pemirsa Ahsan TV, para netizen di mana saja Anda berada melalui akun manapun, baik melalui Facebook, YouTube, Instagram atau yang lain-lain, di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang mengenal asma atau nama-nama Allah. Selasa yang lalu kita sudah membahas tentang ilah. Sekarang kita mengenal Ar-Rabb. Rabb ini nama yang agung bagi Allah Azza wa Jalla. Lafaz Rabb di dalam Al-Quran disebut berulang lebih dari 500 kali di dalam kitabullah yang mulia tersebut. Di antaranya Allah berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Surah Al-Fatihah, ayat yang kedua. Segala puji bagi Allah, Rabb bagi semesta alam. Dalam Al-An'am 162 Allah berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan olehmu, hai Muhammad, sesungguhnya solatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Juga dalam surah Al-An'am 164 Allah berfirman, Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'in. Katakan oleh hai Muhammad, apakah aku akan mencari Rabb selain Allah, padahal dia Rabb bagi segala sesuatu. Surah At-Takwir ayat terakhir, ayat 29, Allah berfirman, Wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah lah yang menginginkan hal tersebut. Allah Rabbul Alamin lah yang memberikan keinginan tersebut kepada kalian. Dalam Yasin ayat 58 Allah berfirman, Salamun qawlam mir rabbir rahim. Keselamatan sebagai ucapan dari Rabb yang rahim. Jadi banyak kata-kata Rabb di dalam Al-Quran Al-Karim, sampai lebih dari 500 kali disebut di dalam Al-Quran tersebut. Apakah makna Rabb? Kalau Al-Ilah maknanya Dhul Uluhiyah, pemilik Al-Uluhiyah, Al-Uluhiyah hak untuk disembah. Kalau Rabb maknanya Dhur Rububiyah ala khalqihi ajma'in, khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbira. Rabb itu adalah pemilik ar-rububiyah terhadap seluruh makhluknya, baik menciptakan, menguasai, atau melaksanakan atau mengatur seluruh alam ini. Allah lah pencipta seluruh alam, pemilik, penguasa, dan pengatur seluruh kehidupan, seluruh proses yang ada di alam jagat raya ini. Dan Rabb ini termasuk di antara nama yang memiliki banyak makna. Tidak hanya memiliki satu makna, tapi mencakup banyak makna. Di antara maknanya aja tadi sudah kita ketahui, Rabb artinya pencipta, Rabb artinya mencakup makna penguasa, pemilik, pengatur, dan seterusnya, dan yang sejenisnya. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang beliau jelaskan dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, Ar-Rabbu fi kalamil Arab mutasarrafun ala ma'anin, fas-sayyidul muta'u fihim yud'a rabban, wal-rajulul muslihu syai' yud'a rabban, wal-malikul lisyai' yud'a rabbah, وقد يتصرف أيضا في وجوه غير ذلك غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الثلاثة. فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. Kata Imam Ibnu Jarir, Rabb dalam bahasa Arab, dalam ucapan orang Arab, maknanya mencakup beberapa makna. Pertama, As-Sayyid yang ditaati di kalangan manusia, pemimpin suatu komunitas, disebut Rabb. Pemimpin itu ditaati, dihargai, dihormati, disebut Rabb. Juga orang atau sesuatu yang memperbaiki sesuatu yang lain, memperbaiki dan mengaturnya agar menjadi beres, lurus, itu juga disebut Rabb. Yang memiliki sesuatu serta menguasainya, kalau memiliki dia bebas berbuat terhadap apa yang dimiliki. Jadi di dalam kepemilikan ada penguasaan. Maka yang memiliki sesuatu disebut Rabb bagi sesuatu tersebut. Rabbul Alamin, Rabb bagi seluruh alam, maknanya pemilik, penguasa dari seluruh alam ini. Kenapa dia memiliki dan kenapa dia menguasai? Karena dialah yang membuatnya, dialah yang menciptakannya. Maka sebagai zat yang terlepas dari sifat sia-sia, pengangguran, Allah mah tidak mungkin melakukan sesuatu secara iseng. Ah, pengangguran, daripada gak ada kerjaan, sudah melakukan ini aja. Gak ada. Kita kan sering begitu ya. Kita mah sering melakukan apapun dalam rangka iseng. Allah tidak. Kalau Allah menciptakan sesuatu, memiliki sesuatu itu, menguasainya, dan pasti diatur untuk tujuan yang amat sangat agung. Ya, jadi makna Rabb setidak-tidaknya mencakup tiga poin yang tadi diterangkan. As-Sayyid yang ditaati, Al-Muslih yang memperbaiki dan mengatur, dan Al-Malik yang memiliki dan menguasai. Dan makna-makna lain juga terkandung dalam Rabb, tapi seluruh makna lain itu kembali kepada tiga poin yang tadi dijelaskan. Sebagai Sayyid, Sayyid itu bahasa kitanya juragan, dunungan, tuan yang ditaati. Kedua, sebagai Al-Muslih, memperbaiki dan mengatur. Yang ketiga, sebagai Malik, pemilik dan penguasa. Seluruh makna lain kembali kepada tiga makna ini. Sehingga di antara kerububiahan Allah adalah Dia yang menghidupkan, Dia yang mematikan. Dia yang memberi, Dia yang menahan pemberian. Dia yang memberi manfaat dan memberi madarat. Dia yang membuat seseorang bahagia atau seseorang itu sengsara. Dia yang membuat seseorang itu mulia atau menjadi hina. Itu semuanya tercakup dalam kata-kata Rabb dan kembali kepada salah satu di antara tiga makna tadi, yaitu mengatur dan memperbaiki. Maka Rabb kita adalah Sayyid yang tidak ada tandingan, tidak ada bandingan, tidak ada yang serupa dalam hal su'dadnya. Su'dad itu, Sayyid itu dhu su'dad, maknanya pemilik kemuliaan dan pemilik ketaatan secara mutlak. Allah juga Al-Muslih, yang memperbaiki dan mengatur urusan seluruh makhluknya. Allah juga Al-Malik, yang menjadi pemilik seluruh ciptaan dan pemilik seluruh urusan. Berkata Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Kata beliau, Ar-Rabbu yutlaqu fil lughah 'alal maliki was sayyidi wal mudabbiri wal murabbi wal qayyim wal mun'im. Rabb di dalam bahasa Arab itu bermakna Malik. Malik itu pemilik plus penguasa tadi. Sayyid, Sayyid itu pemilik su'dad. Su'dad itu kemuliaan, keagungan dan ketaatan. Artinya yang ditaati, bukan dia yang taat kepada pihak lain. Juga mudabbir. Mudabbir itu pengurus, yang mengurus seluruh urusan yang ada di alam jagat raya ini. Juga murabbi. Murabbi itu yang membina, ya, yang menata. Juga al-qayyim. Al-qayyim itu yang membuat selain dirinya itu bisa hidup, bisa berdiri. Tanpa dirinya semua tidak bisa hidup, tidak bisa berdiri. Allah itu qayyum, berdiri sendiri dan membuat makhluk menjadi ada, berdiri dan berkreasi atau beraktivitas. Juga al-mun'im, pemberi nikmat. Jadi itu semua, baik al-mun'im, pemberi nikmat, al-qayyim, al-murabbi, al-mudabbir, as-sayyid, al-malik, semua tercakup maknanya di dalam lafaz Rabb. Ya. Dan tidak boleh lafaz Rabb ini berdiri sendiri tanpa diidhafatkan, kecuali maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata-kata Ar-Rabb berdiri sendiri itu maksudnya Allah. Adapun kalau diidhafatkan, boleh disandangkan kepada makhluk. Diidhafatkan itu disandarkan kepada kata lain seperti Rabbul Bait, Rabbus Sayyarah, atau Rabbul Ard. Rabb di sana maknanya pemilik, umpama Rabbud Dar atau Rabbul Bait, pemilik rumah ini. Rabbus Sayyarah, pemilik kendaraan atau mobil ini. Rabbul Arad, pemilik tanah ini. Itu maknanya adalah makhluk manusia. Man Rabbu Hadhis Sayyarah, siapa pemilik mobil ini? Si fulan umpamanya, ya. Jadi kalau kata-kata Rabb diidhafatkan kepada kata lain, maknanya boleh kepada makhluk, boleh diterapkan, disandarkan, dipakaikan kepada makhluk. Walaupun boleh juga idhafat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, maksudnya Allah. Falya'budu Rabba hadzal bait, maka beribadahlah kalian kepada pun boleh juga idhafat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, maksudnya Allah. Falya'budu Rabba hadzal bait, maka beribadahlah kalian kepada pun boleh juga idhafat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seperti Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini, maksudnya Allah. Falya'budu Rabba hadzal bait, maka beribadahlah kalian kepada tapi wajah tuh berbeda ya, satu sama lain, walaupun adik kakak. Kadang-kadang kembar pun tidak persis sama. Allah yang membentuk disebut Al-Musawwir. Dia juga Al-Hayyul Qayyum, yang hidup dan berdiri sendiri. Al-Alimus Sami'ul Basir, yang mengetahui, yang mendengar, yang melihat. Al-Muhsinul Mun'imul Jawad, yang memberikan kebaikan, memberikan nikmat, yang dermawan. Al-mu'til mani, yang memberi dan yang menahan pemberian. Ad-dharunun ad-dharun nafi, yang memberi madarat ataupun manfaat. Al-muqaddimul mu'akhir, yang mengawalkan atau yang mengakhirkan. Alladhi yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, yang menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi hidayah kepada orang-orang yang dikehendakinya. Kalau ada orang sesat, itu memang disesatkan oleh Allah. Wa may yudhlil fala hadiyalah, siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang mampu beri hidayah kepadanya. Tapi ingat, Allah itu adil, enggak zalim, enggak sembrono. Kalau ada orang yang disesatkan, pasti karena keadilan Allah. Pasti sebagai balasan atas keburukan dia sebelumnya. Dibalas dengan cara disesatkan. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Jangankan Allah itu ya. Kita aja manusia, guru umpamanya. Di kalangan murid-muridnya ada yang dipuji, ada yang di kasarnya diejek, atau kadang-kadang dihukum, disetrap. Kamu maju, angkat kaki sebelah, terus pegang kedua telinga. Diam di sana 4 jam. Ada yang begitu? Tidak ada kalau 4 jam ya. Tapi mungkin beberapa menit. Yang lain, itu kamu mau baik, pintar, soleh. Yang itu dipuji, yang ini dihukum. Adil tidak, guru? Adil. Karena sesuai dengan perbuatan murid-muridnya. Kenapa ini dihukum? Mungkin bangor gitunya, nakal, malas, ribut terus, tidak memperhatikan. Kalau yang itu, perhatian, baik, pas ulangan 10. Kalau ini pas ulangan 0 terus. Beribadahlah kalian kepada siapa yang layak disesatkan, siapa yang layak diberi hidayah. Allah yang lebih tahu. Jadi Allah yang menyesatkan orang yang dikehendakinya, memberi hidayah orang yang dikehendakinya, memberi kebahagiaan, wa yus'idu man yasha, memberi kebahagiaan kepada orang tertentu, memberi penderitaan kepada orang tertentu. Yang memuliakan seseorang ataupun menghinakan, itu semua tercakup dalam makna Rabb. Jadi Rabb adalah yang berkuasa, yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk bentuk-bentuk setiap makhluk yang hidup, yang berdiri sendiri, yang mendengar, yang melihat, yang mengetahui, yang memberi kebaikan, memberi nikmat, dermawan, yang menahan pemberian atau memberikan pemberian, memberi madarat ataupun memberi manfaat, yang mengawalkan, yang mengakhirkan, yang menyesatkan, yang memberi hidayah, yang memberi kebahagiaan, yang memberi penderitaan, yang memuliakan, yang menghinakan, itu semua tercakup dalam makna Rabb. Jadi Asma'ul Husna seluruhnya itu tercakup dalam kata-kata Rabb. Maka Allah mendengar, Allah melihat, As-Sami Al-Basir, bagian dari sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala. Allah menghidupkan, Allah mematikan, itu bagian dari makna yang tercakup dalam Rabb bagi Allah Azza wa Jalla ya. Itulah penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim tentang makna Rabba. Kenapa demikian? Sebab siapa orang yang memperhatikan nama ini, itu nama Rabba, menelaah ya isi kandungan maknanya, maka dia akan menyaksikan bahwa Allah itu Qayyum qama bi nafsihi wa qama bihi kullu syai. Allah itu berdiri sendiri dalam seluruh sifatnya dengan sifat yang sempurna dan membuat seluruh makhluknya menjadi berfungsi sesuai dengan kehendak Allah. Tanpa Allah, seluruh makhluknya juga musnah. Berdasarkan hal itulah, maka semua sifat-sifat yang Allah miliki berimbas kepada makhluknya. Kita pernah menjelaskan ada dua jenis sifat Allah. Ada sifat yang lazim, ada sifat yang muta'addi. Yang lazim itu yang tidak ada imbas kepada pihak lain. Seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada atau tidak makhluknya, Allah tetap besar, Maha Agung, Al-Mutakabbir yang layak sombong. Nah, itu semuanya lazim. Kedua, muta'addi. Kalau muta'addi ini ada imbas kepada makhluk. Tidak ada makhluk sifat ini susah untuk mengaplikasikannya. Seperti contoh apa? Maha Pemberi. Kalau Maha Pemberi berarti ada pihak yang diberi, ada sesuatu yang diberikan. Ini disebut muta'addi. Allah Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengasih, Penyayang. Berarti ada yang dikasihi, disayangi. Seperti Allah Pemberi Rizki, Razzaq. Berarti ada yang diberi rizki dan juga ada rizki yang diberikan. Dan seterusnya. Itu disebut dengan sebutan muta'addi. Maka kekoyuman Allah, Maha berdiri sendirinya Allah, menjadi sumber dari berdirinya, tegaknya, beradanya, hidupnya seluruh makhluk yang lain. Dan itu yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat Rabb. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla, karena Allah itu disifati dengan banyak sifat yang terkandung dalam kata-kata Rabb, ya, dia istiwa di atas arsy-Nya. Dia menyendiri di dalam mengatur seluruh makhluk-Nya. Seluruh pengaturan itu berada di kedua tangan-Nya. Seluruh urusan kembali kepada-Nya. Loh, bukankah ada yang ikut terlibat dalam pengaturan seluruh alam, yaitu siapa? Para malaikat. Ada malaikat yang tugasnya mencabut nyawa, yaitu malakul maut. Ada yang bertugas mengatur hujan, mengatur angin, mengatur tumbuh-tumbuhan, yaitu Mikail. Ada malaikat yang ditugaskan juga untuk umpamanya menjaga di gunung, menjaga di lautan, menjaga manusia dari kecelakaan yang tidak Allah takdirkan untuk mereka. Kenapa disebut Allah satu-satunya yang mengatur? Bukankah ada juga yang ikut terlibat dalam pengaturan itu, yaitu malaikat? Maka dijawab, malaikat diberi kemampuan untuk melakukan tugasnya dan diberi perintah untuk melakukan tugasnya oleh siapa? Oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pengaturan malaikat itu tidak mungkin terlepas dari pengaturan Allah Azza wa Jalla. Malaikat juga diatur oleh Allah dan diberi kemampuan untuk mengatur pihak lain dari kalangan makhluknya. Salah satu hikmah dari adanya para malaikat yang diterangkan oleh para ulama, nanti setelah kita beres membahas tentang fiqih Asmaul Husna ini, kita akan mengembara ke alam para malaikat. Artinya nanti membahas alam para malaikat bersama karakteristiknya, sifat-sifatnya, dan seterusnya. Salah satu yang diterangkan dalam kitab itu adalah adanya salah satu hikmah diciptakannya para malaikat adalah adanya proses tentang segala sesuatu yang terjadi di alam ini dan adanya hubungan sebab akibat yang terjadi di kalangan makhluknya. Tapi semua yang mengatur terjadinya sebab akibat, hubungan sebab akibat, terjadinya proses semuanya Allah Azza wa Jalla. Maka jangan dikatakan bahwa para malaikat itu pembantu-pembantu Allah. Enggak boleh, karena bukan pembantu, tapi malaikat itu hamba yang diciptakan untuk ibadah. Allah berfirman, bal ibadum mukramun, bahkan malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan. Kalau hamba tugasnya beribadah. Ibadahnya macam-macam, ada yang ibadahnya ruku terus sujud terus, ada yang ibadahnya disuruh menjaga tempat atau menjaga manusia atau disuruh mengatur alam, mengatur ini, mengatur itu. Itu Allah yang menugaskan. Nah, itu ibadah bagi mereka. Makanya mereka dikatakan bal ibadu mukramun. Mereka hamba-hamba yang dimuliakan. Ya. Nah, ketika malaikat melakukan tugas-tugasnya, mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kata Allah, memintalah kepada Allah semua yang ada di langit. Siapa yang ada di langit? Para malaikat meminta kepada Allah, bertanya juga kepada Allah. Wa man fil ardi dan siapa aja yang ada di muka bumi, kita meminta kepada Allah termasuk para malaikat yang ada di muka bumi. Kullu yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Tapi kalau kita mendengar kata-kata sibuk pada diri makhluk, berarti repot apa tidak? Repot. Tapi Allah mah tidak. Ini perbedaan sifat Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah dalam mengatur alam jagat raya ini menyatakan wala ya'uduhu hifdhuhuma. Sedikit pun dalam memelihara langit dan bumi, Allah tidak repot. Allah tidak merasa berat, tidak merasa riweh, tidak merasa rempong, karena kesempurnaan sifat kudroh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan kekuasaan Allah maha sempurna, sehingga semua yang dalam benak manusia super ribet, super complicated, super pikari wuhun, oleh Allah memudah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Semua itu bagi Allah Subhanahu wa taala mudah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Semua pemeliharaan langit dan bumi tidak memberatkan Allah sedikit pun. Ya. Jadi jangan sampai ada pertanyaan kullu yaumin huwa fi syan. Setiap detik Allah sibuk. Oh, kalau begitu Allah lemah dong karena tersibukkan oleh makhluk. Tidak. Sibuk maknanya oleh para ulama dikatakan setiap hari, makna kulla yaumin huwa fi sya'an, Allah itu mengatur apa yang akan terjadi esok. Dan inilah yang oleh para ulama disebut dengan sebutan takdir yaumi. Takdir harian. Kita sudah terangkan ada penulisan takdir dengan 5 jenis penulisan. Yeah. Salah satunya takdir yaumi. Besok si fulan mati, besok si fulan lahir, besok si fulan bakal mulia, sedangkan si fulan bakal terhinakan. Besok akan si fulan akan dapat rezeki sekian, si ini malah kehilangan rezeki sekian. Setiap hari. Allah berada dalam kesibukan, termasuk apa? Memenuhi permintaan makhluknya, baik dari kalangan para malaikat ataupun kalangan para jin dan manusia. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, mintalah kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kullu yawmin huwa fi sya'an, setiap hari Allah itu sibuk, sibuk mengatur ini, mengatur itu, memberi atau menahan pemberian, mematikan ataupun menghidupkan, memberi madarat ataupun memberi manfaat, memberi perintah ataupun memberi larangan. Maka tidak ada yang bisa menolak terhadap apa yang Allah akan berikan, dan tidak bisa ada seorang pun yang mampu memberikan kepada seseorang yang Allah Azza wa Jalla tahan pemberian tersebut. Tidak ada yang bisa mengganti hukumnya, tidak ada yang bisa menolak semua perintahnya, tidak ada yang bisa merubah-rubah kalimatnya. Setiap hari para malaikat disertai malaikat Jibril naik kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Ditampakkan seluruh amal di awal dan di akhir hari bagi setiap makhluk. Setiap hari juga Allah menetapkan setiap takdir, mengatur waktu dan mensinkronkan terjadinya takdir terhadap waktu yang sudah ditentukan. Tidak pernah takdir Allah terlambat dari waktunya atau terlalu cepat dari waktunya. Kalau Allah sudah mentakdirkan seseorang mati di hari anu, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, itu tidak pernah lebih cepat daripada yang ditetapkan atau terlambat walaupun hanya beberapa detik. Tidak. Itu semuanya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Jangankan Allah atunya, manusia saja sudah bisa dalam kasus tertentu menetapkan hal itu. Contoh nyata, kita ingin bangun jam 3 pas atau jam 3 lewat 2 detik, bisa apa tidak? Bisa, pasang alarm di HP kita atau di jam digital kita, bisa di setting truk, udah kita tinggal tidur pas di waktu yang sudah kita tetapkan dalam settingan kita. Apa yang terjadi? Bunyilah alarm tersebut. Tidak pernah kecepatan, enggak pernah kita. Dah saya mah nyeting teh jam 3 pas, nah jam 2 sudah bunyi. Pernah begitu? Tidak. Atau umpas saya nyeting jam 2, nah disada jam 5 jadi kesiangan. Pernah begitu? Tidak pernah. Itu manusia. Persis di detik yang kita tetapkan, alarm berbunyi. Atau umpamanya alat lain seperti microwave umpamanya, atau kompor listrik, itu kan ada settingannya. Saya setting ini, memanaskan makanan cukup 2 menit saja, sudah tek ditinggalkan. Nanti pas setelah 2 menit berhenti sendiri, ting, ada bunyi. Oh, sudah selesai. Begitu, itu manusia. Kalau manusia mampu demikian, apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kerububiahan Allah mencakup seluruh alam. Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menjelaskan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beliau menyatakan bahwa di alam jagat raya ini seluruhnya ada 80 ribu alam. Alam malaikat adalah satu alam, alam jin adalah satu alam, alam manusia, binatang-binatang yang satu alam dengan kita adalah satu alam. Dan banyak lagi alam lain yang kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Seluruh alam itu diciptakan, diadakan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan alhamdulillahirabbil alamin. Allah menguasai seluruh alam. Alamin ini jamak dari alam. Satu alam adalah alam. Dua alam alamaini. Kalau banyak alam alamin. Dan banyaknya alam lebih dari 80 ribu alam. Kita tidak tahu. Alam mana saja itu yang kita tahu? Alam malaikat. Ada alam kuburnya. Ada nanti alam akhirat. Ada alam jin yang berbeda dengan alam kita. Ada juga alam manusia dengan binatang-binatang. Masing-masing penghuni satu alam bisa berinteraksi. Dan kadang ada makhluk yang hidup di satu alam bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk di alam lain. Bisa intervensi ke alam lain. Seperti umpamanya terlibatnya para malaikat di dalam aktivitas manusia. Ya, ada malaikat mengawasi kita, mencatat amal kita sebagiannya, menjaga kita, begitu ya. Dan seterusnya. Termasuk jin, bisa gak intervensi ke alam kita? Bisa. Bisa gak kita berintervensi ke alam jin? Dalam skala terbatas, iya. Ketika jin umpama mau jahil kepada kita, udah kita ta'awud saja kepada Allah Azza wa Jal, efeknya luar biasa tuh ke mereka. Iya. Bacakan ayat, luar biasa, kabur mereka. Ketika azan dikumandangkan, azannya di alam manusia. Ada efek gak ke alam setan dari kalangan bangsa jin? Iya, ketika dikumandangkan azan, mereka itu lompat sakalumpat lampet. Tipa paratit, tipa tarajong, tipa paretot. Sambil menghindari suara azan tersebut gitu ya. Takut mereka. Ada efek. Malaikat bisa intervensi ke alam kita. Jin juga bisa intervensi ke alam kita. Kita juga ada efek kepada mereka. Ya. Semuanya itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerububihan Allah terhadap semua alam, huwallazi rabba jami'al makhluqat bini'amihi wa aujadaha bimasyiatihi wa qudratihi wa amaddaha bima yahtaj bima tahtaju ilaihi a'ta kullasyai'in khalqahu la'iq bihi thumma hada kulla makhluqin lima khuliqa lahu wa aghdaqa 'ala ibadihi an-ni'am wa nammahum wa ghadzahum wa rabbahum akmala tarbiyah. Allah lah yang merobbi kepada seluruh makhluk, mengatur seluruh makhluk dengan apa? Dengan seluruh nikmatnya. Allah yang mengadakan makhluk sesuai dengan kehendak dan kekuasaannya. Allah memberikan apa yang dibutuhkan oleh makhluk tersebut. Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada makhluk yang memang layak diberi hidayah. Allah curahkan nikmat kepada makhluk, lalu Allah kembangkan dengan pengaturan yang amat sangat sempurna. Pengaturan Allah ada dua jenis. Rububiyah Allah dan tarbiyah Allah kepada makhluk ada dua jenis. Jenis pertama rububiyah amah, rububiyah secara umum. Mencakup seluruh makhluk, baik makhluk yang soleh ataupun yang salah, yang taat ataupun yang maksiat, yang mukmin ataupun yang kafir, yang akan berbahagia ataupun yang akan binasa, yang memperoleh hidayah ataupun yang sesat. Ini adalah tarbiyah dan rububiyah secara umum kepada makhluk. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk memberi kehidupan, dalam bentuk memberi rizki, dalam bentuk memberi nikmat, dalam bentuk memberi apapun atau menahan, menghinakan ataupun mengangkat kemuliaan, menghidupkan ataupun mematikan, Mengginikan atau mengginikan, membentangkan tangannya ataupun menahan, mengepalkan tangannya, memberikan solusi terhadap seluruh masalah yang dialami oleh makhluk atau memberi masalah, termasuk mengijabah doa-doa orang-orang yang terdesak keadaannya, kehidupannya, lalu oleh Allah dikabulkan. Semuanya itu disebut rububiyah ammah. Termasuk orang kafir, bahkan binatang. Orang kafir diberi kehidupan, orang kafir diberi nikmat, orang kafir diberi rizki, orang kafir diberi kesenangan dan kebahagiaan. Orang kafir juga diberi solusi dari masalah yang dia hidup, yang dia hadapi. Orang kafir juga kadang diijabah doanya. Pernah kita jelaskan satu ayat, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlisina lahuddin. Ketika orang musyrik di darat, mereka menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah. Kepada Allah meminta, kepada selain Allah juga meminta. Terus berangkat ke tengah laut, diombang-ambingkan oleh gelombang. Nyawanya terancam. Allah menyatakan, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang seperti adzulal, pokoknya gelap. Kalau ada gelombang biasa hujan angin topan di tengah lautan. Di atasnya awan hitam. Angin bertiup kencang. Si gelombang naik mungkin sebesar gunung. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Dan oleh Allah dikabulkan. Falamman najjahum ilal barri. Ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan, artinya doa tadi itu diapa? Dikabul. Faminhum muqtasid. Di antara mereka ada yang cuek lagi kepada aturan Allah. Dalam ayat lain, idahum yusyrikun, mereka musyrik lagi. Jadi walaupun orang kafir, kadang doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang kafir pun diberikan sesuatu yang juga diberikan kepada orang-orang mukmin, bahkan lebih. Harta kekayaan lebih banyak diberikan kepada orang kafir. Kekuasaan diberikan kepada orang kafir lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang muslim. Orang-orang terkaya dunia itu rata-rata muslim apa kafir? Kafir. Tapi sebenarnya kekayaan artinya fiktif dah. Makna fiktif hanya angka. Apakah kalau orang punya uang 1 triliun, uang 1 triliun itu ada di gudang? Tidak? Enggak. Cuma angka aja di komputer, datanya di bank gitu ya. Fisik nama tidak ada. Saya mah uang saya 1 triliun, mana lihat? Bisa dilihat? Enggak ada ya. Enggak bisa. Ya. Kecuali kalau emas ya mungkin. Bahkan emas sekarang juga cuma data aja di komputer, termasuk uang, ya, ini uang saya sekian triliun, mana, gak ada bukti, cuma angka-angka aja. Itu Allah berikan juga kepada orang kafir. Jadi tarbiyah dan rububiyah Allah yang pertama umum sifatnya kepada seluruh makhluk. Kedua, tarbiyah khasah li awliyaihi haitsu rabbahum fa waffaqahum lil imani bihi wal qiyami bi ubudiyatihi wa ghadahum bi ma'rifatihi wal inabati ilaihi wa akhrajahum min adh-dhulumati ilan nur wa yassarahum lil yusra wa jannabahum al usra wa yassarahum likulli khair wa hafidhahum min kulli syarr. Kedua, tarbiyah khusus. Ini khusus bagi para walinya, wali Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa apa? Berupa memberikan pemberian-pemberian yang spesial, yang tidak Allah berikan kepada orang yang durhaka. Diberi taufik hidayah untuk beriman, diberi hidayah untuk beribadah kepada Allah, kemudian diberi kemudahan dan semangat untuk mengenal Allah Azza wa Jalla dan bertobat kepadanya. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah mudahkan mereka kepada hal-hal yang baik, dan Allah jauhkan mereka dari seluruh kesulitan dan perkara-perkara buruk. Itu tarbiyah khasah. Itu rububiyah khasah. Tarbiyah dan rububiyah maknanya pengaturan. Tadi pengaturan secara umum termasuk kepada orang kafir, bahkan kepada binatang. Binatang pun diberi kebahagiaan. Binatang pun diberi rizki. Binatang pun diberi kenikmatan. Apalagi manusia walaupun kafir, diberi kebahagiaan, diberi kekayaan, diberi kekuasaan. Itu umum. Dan itu tidak mencerminkan mulia tidaknya makhluk itu. Adapun yang khusus berupa iman, berupa taufik, berupa amal soleh, berupa ma'rifat, mengenal Allah, berupa pemahaman terhadap ilmu syar'i, berupa kemuliaan akhlak. Itu semua hanya Allah berikan kepada siapa? Kepada para walinya. Orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan. Oleh karena itulah maka, orang yang memiliki keimanan dan meyakini Allah sebagai Rabb bagi dirinya, pastilah selain dia ibadah kepada Allah, juga ibadah itu pasti dia lakukan secara ikhlas. Allah berfirman, wa ana rabbukum fa'buduni, aku Rabb kalian. Makna aku Rabb kalian adalah aku loh yang menciptakan kalian, memberi kehidupan kepada kalian, memberi kenikmatan kepada kalian, memberi semua yang kalian sukai, yang kalian butuhkan. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Allah berfirman, ya ayuhan nasu'budu rabbakum, hai manusia, sembahlah Rabb kalian. Makna Rabb kalian itu adalah zat yang menciptakan kalian, memberi segala macam kenikmatan kepada kalian. Maka inilah salah satu tujuan agung diciptakannya alam jagat raya ini, bukan sekedar iseng atau pengangguran. Ah, gak ada kerjaan, iseng-iseng bikin langit dan bumi, iseng-iseng bikin manusia. Enggak. Tidaklah Allah menciptakan semua itu sia-sia, tanpa memerintahkan, tanpa larangan. Ciptakan langit, bumi, manusia, terserah kalian hidup semau kalian. EGP. Enggak begitu. Allah enggak pernah EGP. Tapi setelah menciptakan, dia atur. Setelah menciptakan, dia kasih perintah, dia kasih larangan. Setelah menciptakan, dia kasih janji dan ancaman. Siapa yang taat kepada aturanku, ini janjinya. Siapa yang durhaka terhadap aturanku, ini ancamannya. Itu Allah ciptakan mereka untuk mentaatinya. Allah adakan mereka untuk beribadah kepadanya. Maka orang yang bahagia adalah orang yang selama hidup taat dan ibadah kepadanya. Dan orang yang binasa adalah orang yang durhaka kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya. Maka siapa orang yang beriman kepada rububiyah Allah, meridhai Allah sebagai Rabbnya, ridho juga terhadap semua yang Allah perintahkan dan semua yang Allah larang, ridho terhadap semua pemberian dan pembagian serta takdir yang Allah berikan, ridho terhadap apa yang diberikan, ridho terhadap apa yang tidak diberikan, mata, maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Sekalipun apa yang Allah tetapkan untuk dirinya teh membuat dirinya menderita, ya enggak? Contohnya apa? Contohnya musibah, sakit, itu Allah berikan wajib ridho. Ridho, tapi kita menderita. Iya, karena yakin di atas penderitaan itu ada kebaikan yang jauh lebih banyak. Kita benci terhadap penderitaan dan musibah, tapi pas itu dialami kita ridho. Sebagai ilustrasi gini nih, pasien datang ke dokter. Kata dokter harus digejos itu mah. Ditusuk sama apa? Sama jarum dari besi. Mau enggak? Suka enggak? Senang enggak? Enggak, benci tapi ridho. Walaupun tahu sakit, walaupun tahu pegel, walaupun tahu berisiko, dalam benak orang yang akan disuntik itu pikiran buruk tuh muncul tuh. Duh, jangan-jangan salah suntik. Jangan-jangan nancep ke tulang. Jangan-jangan si jarumnya apa? Patah gitu. Tuh, harus dioperasi. Kan gitu. Dalam pikiran orang yang murid ini, pikiran buruk itu ada apa tidak? Ada yang kayak gitu di sini? Jujur, saya merasakan itu juga ketika kecil. Ya. Bahkan sampai sekarang, kalau mau disuntik, aduh, jangan-jangan salah obat. Jangan-jangan salah urat, salah titik gitu. Aduh, jangan-jangan, wah, macam-macam pikiran. Walaupun setiap disuntik, seluruh pikiran buruk itu tidak terjadi, ya enggak? Puluhan kali, ya. Tak heran ada orang gogoh gitu ya, tentara atau polisi atau satpam perotot mau disuntik teriak-teriak. Ada? Di YouTube adanya. Ya, seperti itu. Sampai teriak-teriak, sampai harus dipegang sama orang gitu, sampai dokternya atau perawat yang disuntiknya sampai dimarah-marahi gitu kan. Nangis-nangis. Ada anak kecil TK disuntik, biasa aja merem, tek, udah. Jadi, walaupun kita benci disuntik, tapi kalau itu putusan dokter, dia ridho, ya enggak? Padahal, ruginya berkali-kali. Ya disuntik, ya sakit, ya harus bayar uang. Kata dokter, nih, ya, minggu depan kamu kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih obat yang pahit-pahit lagi, saya mintai uang lagi. Datang lagi gak itu orang? Datang. Yang pengecut pak kabur. Datang lagi. Karena tahu di balik suntikan itu ada kebaikan yang lebih banyak. Ya, benci tapi ridho. Kita juga kepada musibah Allah seperti itu. Itu ketetapan Allah. Wajib ridho walaupun kita tidak suka. Karena yakin di balik semua kejadian itu ada kebaikan. Itu terapkan termasuk di seluruh bidang kehidupan. Masalah di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik. Politik ini. Ya, ketika kita nyoblos, kita ingin menang coblosan kita nih. Ternyata kalah. Dan saya terido saya lahir batin dunia akhirat. Itu takdir Allah atas dia. Apa yang tidak diridhoi takdirnya gitu. Dan kalau Allah memberikan takdir yang buruk secara politis, secara sosial kepada kita, mungkin itu hukuman dari Allah untuk kita agar kita menderita. Loh, kenapa agar kita menderita? Agar dengan penderitaan itu dosa-dosa kita gugur. Kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk azab Allah kepada satu komunitas kaum muslimin yang durhaka, Allah beri penguasa yang akan menyengsarakan kehidupannya. Dengan cara itu dia menderita, dengan penderitaan itu gugurlah dosa-dosanya. Jangan sampai pokoknya saya sampai kapanpun terido. Tidak boleh. Wajib ridho. Itu takdir Allah. Lalu perbaiki diri kita. Bertaubatlah kita kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan manisnya iman orang yang meridhai Allah sebagai Rabb bagi dirinya, meridhai Islam sebagai agama baginya, dan ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya. Dan salah satu bentuk ridhonya kepada Allah, ridha juga kepada ketetapan Allah, ya. Berkata mu'allif hafizahullahu ta'ala, wa man amana bi rububiyatihi wa radiya billahi rabba wa radiya bima ya'muruhu bihi wa yanhahu anhu wa yuqsimuhu lahu wa yuqaddiruhu alaihi wa yu'tihi iyyahu wa yamna'uhu minhu wa mata lam yarda bidzalika lam yakun muhaqqiqar ridha billahi rabba min kullil wujuh. Siapa orang yang beriman kepada kerububihan Allah, maka dia akan beriman atau maka dia akan ridha Allah sebagai Rabbnya. Ridha terhadap semua yang Allah perintahkan. Ridha terhadap semua yang Allah larang. Ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ridha kepada apa yang Allah takdirkan untuknya. Ridha terhadap apa yang tidak Allah berikan untuk dirinya. Kalau Allah tidak memberikan pemberian yang apa sesuatu yang kita inginkan, wajib kita ridha. Dan itu pasti terbaik untuk kita. Termasuk yang tadi. Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan secara politis. Jagoan kita yang kita coblos kalah umpamanya. Wajib ridho itu ketetapan Allah. Saya teridho terus terang. Teridho itu apanya yang tidak diridhoi? Ketetapan Allahnya? Enggak, si anu yang tidak saya pilih malah terpilih. Itu kan ketetapan Allah. Tapi kan umpamanya tidak sesuai dengan prosedur, itu juga ketetapan Allah. Yang ngatur semua itu apakah bukan Allah? Allah ngatur mah sesuai prosedur, yang terjadi yang lain. Apa begitu? Enggak mungkin. Kullu ma syaa'a wa ma lam yasyaa' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi apa yang terjadi itu kehendak Allah, itu Allah yang ngatur. Lalu kita tidak ridha terhadap ketetapan Allah, berarti kita belum meridhai Allah sebagai Rabb kita. Salah satu makna Rabb adalah mengatur kehidupan kita, mengatur nasib kita, mengatur apa yang kita alami, itu makna Rabb, ya. Saya mesti ridha dengan keadaan ini. Berarti tidak ridha kepada ketetapan Allah, berarti belum meridhai Allah sebagai Rabb bagi dirinya. Makanya jangan harap dia bisa merasakan manisnya iman. Allah Rasul SAW bersabda dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Muslim, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan manisnya iman orang yang meridhai Allah sebagai Rabb, meridhai Islam sebagai agamanya, meridhai Muhammad sebagai rasulnya alaihi salatu wassalam. Masih ada separagraf dua paragraf lagi, tapi waktu yang kita miliki sudah habis. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Selasa yang akan datang. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apakah benar Ibrahim bin Adham dan Fudail bin Iyad termasuk ulama sufi terdahulu? Apakah benar sufi terdahulu itu tidak sesat alias netral? Mereka adalah ulama-ulama ahlus sunnah, tapi oleh semua pihak diklaim sebagai pihak mereka. Kalangan sufi mengklaim mereka adalah ulama-ulama sufi. Termasuk Imam Syafi'i, ulama ahli hadis, ulama ahli fiqih, ulama yang menguasai seluruh cabang ilmu syar'i, diklaim oleh orang sufi, diklaim sufi, oleh orang syiah, diklaim syiah, syiah sekarang. Ya. Oleh karena itulah, maka yang benar mereka adalah ulama ahlus sunnah, tapi diklaim. Betulkah sufi terdahulu tidak sesat? Tidak betul, karena sufi itu lahir abad ke-4 Hijriah, melahirkan amalan-amalan ritual yang tidak dilakukan oleh generasi awal dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya. Maka dari dulu ya begitu, sampai sekarang juga begitu, cuma sampai sekarang inovasi mereka di bidang ibadah lebih banyak lagi. Berinovasi di bidang ibadah tentu saja tidak boleh, karena agama ini tauqifi, baku dari sananya. Tidak boleh ada tambahan, pengurangan ataupun perubahan. Ana bingung saat mencari tentang Ibrahim bin Adham, menemukan bahwa beliau termasuk ulama sufi. Kata siapa? Tapi ulama yang diklaim oleh orang sufi sebagai ulama mereka. Karena kemuliaan akhlaknya dan sikap juhudnya, zuhudnya terhadap dunia. Beliau seorang raja tadinya, ya, yang kemudian meninggalkan kerajaannya demi akhirat. Tapi pada sebagian website Islam, semacam Rumaisho, Al-Manhaj, Muslim or ID, pun berkata bahwa Ibrahim bin Adham termasuk ulama yang bisa dijadikan rujukan atau salaf. Betul, ulama Ahlus Sunnah. Tapi sering diklaim oleh banyak pihak. Ustaz, suka ada ummahat, ini laporan nih, yang upload di YouTube kehidupan sehari-harinya, misalnya belanja ke pasar, masak, ngantar anak ke sekolah, bolehkah? Kalau profesi sebagai fotografer, apa boleh apa tidak? Tergantung kontennya ya. Kalau menampakkan film dirinya begitu, jangan. Akhwat, berupayalah untuk tidak menampilkan fisiknya, termasuk seluruhnya walaupun dicadar, jangan ya. Jadi kalau umpamanya kontennya tentang aktivitas dirinya itu dengan memfilmkan dia secara utuh, jangan. Tapi kalau umpamanya dia berangkat dari rumah ke pasar, terus difilm tapi jalan gitu, nggak ada dirinya di pasar beli ini, untuk memberitahukan kondisi harga-harga dan kondisi di pasar, suasananya kayak begini loh gitu. Hanya informasi boleh. Tapi kalau umpamanya dalam rangka untuk terkenal, karena sekarang ini banyak YouTuber-YouTuber yang menjadikan itu sebagai profesi, sebagai sumber penghasilan, dan banyak orang yang kaya dengan itu dan terkenal ya. Maka kalau sampai ke sana maka jangan. Ustaz, ana pernah membaca kalimat seperti ini. Allah telah membuat skenario kehidupan manusia. Atau misalnya, atau manusia hanya menjalankan skenario kehidupan yang telah dibuat oleh Allah. Apakah kalimat ini benar? Mohon penjelasan. Kalau yang dimaksud dengan skenario di sel takdir, iya. Allah telah mentakdirkan seluruh kehidupan manusia, benar. Nah terus manusia hanya menjalankan takdir dari kehidupan sampai di sana, benar. Tapi harus ada rincian. Jangan sampai masuk ke dalam pemahaman Jabriyah. Jabriyah juga menyatakan kita hanya apa? Menjalani takdir yang telah Allah tetapkan. Tapi ada tapinya, Jabriyah menafikan dua hal dalam diri manusia. Pertama, masyiah, kedua istita'ah. Masyiah itu kehendak, istitoah itu kemampuan. Jadi kata Jabriyah, manusia gak punya kemampuan dan gak punya kemauan untuk apa? Untuk menolak atau keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla atau dari aturan Allah. Jadi kalau seorang bermaksiat, itu takdir Allah untuknya. Kalau seseorang umpamanya beribadah itu takdir Allah untuknya. Jadi kita terhadap takdir ini ibarat kapas yang diterbangkan oleh angin. Kemana angin bertiup, ke sana kapas terbang. Kan gitu ya? Terbangnya kapas bukan karena keinginan, bukan karena kemampuan. Bukan karena ikhtiar, tapi ikut arus angin saja. Kita terhadap takdir pun begitu. Itulah Jabriyah. Karena bertolak belakang dengan firman Allah, sabda Nabi SAW dan realita yang kita rasakan. Coba, kita punya keinginan dan kemampuan apa tidak? Iya, punya. Ya. Atas keinginan dan kemampuan itulah kita dibalas pahala atau dianggap dosa. Ya. Jadi kalimat bahwa Allah telah membuat skenario kehidupan manusia, kalau yang maksud itu adalah takdir, iya benar. Dan manusia hanya menjalankan takdir kehidupan yang Allah buat, benar. Hanya di sana benar, tapi harus ada rincian. Adanya takdir Allah tidak menafikan adanya ikhtiar yang di dalamnya mencakup keinginan dan kemampuan untuk ikhtiar. Nanti akan kita bahas dalam bab takdir ya, secara rinci. Saya pernah dengar dengan sunnah berjenggot yang diwajibkan. Apakah wajib di sini diartikan sama dengan kita melakukan sholat wajib, dan apakah kalau mengingkarinya bisa terjatuh dalam kekafiran? Mana wajib kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan apa? Dosa. Ya. Sama dengan kewajiban lainnya dari aspek makna, cuma kadarnya yang berbeda. Kadar kewajiban sholat berbeda dengan kadar kewajiban saum, dengan kadar kewajiban menuntut ilmu, dengan kadar kewajiban silaturahmi, termasuk dengan kadar kewajiban memelihara jenggot. Sama-sama wajib, cuma kadarnya berbeda. Pahala kalau dilaksanakan beda. Pahala sholat jauh lebih tinggi daripada pahala infak dan sedekah umpamanya. Ya. Dosanya kalau melanggar kewajiban sholat dilanggar, ditinggalkan, dosanya jauh lebih besar daripada melanggar kewajiban lainnya. Seperti melanggar kewajiban memelihara jenggot, dipotong, dosa. Tapi kadarnya berbeda. Nah, mengingkari kewajiban sholat bisa kufur. Bagaimana dengan mengingkari kewajiban memelihara jenggot? Maka memelihara jenggot, kewajibannya tersebut pertama berbeda dengan sholat. Kedua, kalau menolak kewajiban memelihara jenggot karena menolak nasnya, itu besar dosanya. Tapi kalau karena salah tafsir, salah faham, maka tentu saja dosanya berbeda, ya. Dia kesalahannya hanya salah di dalam memahami, karena mungkin dengan otaknya tidak merujuk kepada para ulama ketika menjelaskan masalah tersebut, ya. Jadi tidak sama kadar dosanya dengan kadar dosa meninggalkan sholat dan mengingkari kewajiban sholat. Ustaz, bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua perihal khurafat itu tidak boleh? Seperti istri saya sedang hamil, orang tua menyuruh menggunakan peniti dan panglai untuk mengusir setan. Mohon penjelasan. Iya, berikan penjelasan. Bahwa itu bukan dari ajaran Islam. Kalau itu dari ajaran Islam, pasti ada ayatnya atau hadisnya. Oh, itu mah apa wasiat nenek moyang kita terdahulu. Kita jawab, nenek moyang kita itu bukan nabi. Bukan juga yang menentukan kehidupan dan kematian, madarat atau maslahat. Allah dan Rasulnya, gitu, Pak. Bilang saja. Melaksanakan itu bisa berdosa karena meyakini apa yang tidak dijelaskan dalam Quran dan Sunnah. Dan tidak ada alasan akalnya kenapa panglai dan apa tadi peniti ditakuti oleh setan. Padahal di zaman Nabi enggak ada penitinya. Bagaimana setan bisa takut kepada peniti dan panglai? Jelaskan saja. Bagaimana cara membedakan mimpi yang dari tipu daya setan dengan mimpi ilham jawaban istikharah dari Allah SWT? Pertama, kalau mimpi itu baik dari Allah, biasanya waktunya adalah di sepertiga akhir malam. Kedua, mimpinya jelas. Jadi begitu bangun kita ingat benar secara gamblang mimpi itu. Ketiga, isi mimpinya bagus. Maksudnya bagus secara syar'i. Bukan bagus menurut perasaan kita. Karena ada menurut perasaan kita bagus, secara syar'i tidak bagus. Contoh, kita mimpi ketemu orang yang kita cintai. Bukan istri kita, bukan suami kita. Lalu kita mimpi pacaran dan amat sangat indah. Membuat kita berbunga-bunga, happy, bahagia. Ya. Itu menurut perasaan kita bagus apa buruk? Bagus, sebab bikin kita bahagia. Tapi secara syar'i itu terlarang. Maka itu dianggap mimpi yang buruk. Jadi baik buruknya mimpi ditimbang dengan syariat. Bukan ditimbang dengan apa? Dengan perasaan kita. Ya. Nah, oleh karena itulah, kalau mimpi itu dari Allah Azza wa Jalla, tadi pertama itu biasanya sepertiga akhir malam. Kedua, ya, jelas gamblang. Begitu bangun ingat. Sering kita mimpi pas bangun lupa lagi. Ada yang begitu? Sering, ya. Yang ketiga, isi konten mimpinya bagus secara syar'i. Adapun kalau mimpinya umpet sebelum tengah malam. Mimpi itu biasanya yang serem-serem tuh. Dikejar orang gila gitu ya. Tapi pas mau lari berat luar biasa, ya. Begitu loncat langsung ke laut ada ikan hiu. Teriak-teriak kita itu dari setan, laknatullahnya alaih. Ya. Terus apa yang harus kita lakukan kalau itu dari setan? Ya, ta'awudlah kita. Ya. Kemudian ubah posisi tidur. Bantalnya dibalikan, ya. Kalau itu dari Allah dan bagus, hamdalahlah kita. Pernah datang seorang sahabat, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi, saya melihat kepala saya lepas dari badan saya, lalu menggelinding dan saya kejar-kejar, tapi gak dapat. Bayangkan, kepalanya lepas, menggelinding, dikejar, gak ketangkap, gak dapat-dapat. Apa kata Nabi SAW? Kata beliau SAW, la tukhbir tala'ub syaitan fi manamik. Jangan kamu ceritakan main permainan setan dalam mimpimu. Ya. Kalau mimpinya buruk, ta'awud. Begitu buruk kemudian kita bangun langsung ta'awud. Meludah atau meniup ke kiri 3 kali. Balikan bantalnya, ya. Insyaallah mimpinya tidak berlanjut. Dan besoknya jangan diceritakan kepada siapapun. Agar madarat dari mimpi itu tidak mengenai kita. Kalau umpamanya mimpinya baik, silakan diceritakan, ya. Kalau umpamanya setelah mimpi buruk kita terbangun sampai terengah-engah, sampai berkeringat, kita hanya ngabirik-ngabirik, ih serem. Terus lanjut tidur, dijamin tambah serem nantinya. Ta'awudlah kepada Allah. Mohon motivasinya Ustaz. Tatkala Allah menguji seorang hamba dengan kemiskinan. Kemiskinan ini pilihan Nabi SAW. Beliau ditawari oleh Allah. Kamu ingin menjadi seorang Nabi sekaligus Raja atau ingin menjadi Rasul sekaligus hamba? Maka Nabi SAW atas saran Jibril, tawadhu li rabbika ya Muhammad. Bertawadhulah engkau kepada Allah wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW memilih hamba sekaligus Rasul. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak saat itu Nabi SAW tidak pernah makan kenyang. Sering menganjal perutnya dengan batu yang diikatkan ke perutnya untuk menahan lapar. Lalu beliau bersabda, hei Aisyah, Seandainya aku menghendaki niscaya aku bisa membuat gunung-gunung emas berjalan di belakangku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kaya apa tidak? Mudah bagi beliau. Begitu perang dapat ghanimah, 1/5 ghanimah itu milik beliau. Dan beliau pernah memiliki unta, kambing, entah berapa ratus atau ribu, banyak. Milik pribadi beliau dari hasil rampasan perang. Ada orang kafir lihat, seperti yang tertarik ingin. Kata Nabi SAW, kamu suka kepada kambing-kambing dan unta saya? Iya suka. Kamu mau enggak? Maulah. Ambil aja semuanya. Gitu ya. Diambil semua. Orang kafir itu tidak takut miskin. Akhirnya diambil semuanya orang itu. Nabi SAW tidak menyesalkan, kalau kamu mau Islam saya kasih semuanya. Enggak. Kamu mau? Mau. Ambil semua. Ambil semua. Digiring atau tak? Tapi apa yang terjadi sampai di kampungnya, dia berkata, ayuhan nas aslimu fa inna muhammadan a'ta'ata'an lam yakhshal faqr. Hei manusia, islamlah kamu karena Muhammad memberikan pemberian orang yang tidak takut miskin. Diberi semuanya itu. Jadi beliau hidup susah miskin itu pilihan, bukan karena tidak mampu, ya. Kenapa? Karena di dalamnya lebih banyak kebaikan. Apa sih kebaikan-kebaikan yang pertama? Orang fakir, kita pernah bahas ketika membahas masalah surga. Orang fakir dari kalangan muhajirin itu lebih dulu masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Jadi pas orang kaya masuk surga, breg. Belum sudah ada orang miskin. Kata orang miskin, kamu kemana aja? Saya 500 tahun sudah ada di sini lho. Kok kamu baru nongol? Kenapa? Karena orang miskin hisabnya mudah, gampang. Gak ada yang bisa dihisab kecuali harta yang dimilikinya dan itu sedikit. Ini kamu harta dari mana? Dari sini. Terus dipakai apa? Udah aja. Cuma punya itu-itunya. Tapi coba kalau hartanya banyak. Semuanya ditanya secara detail. Dari mana, dipakai apa? Dua pertanyaan untuk harta. Makin banyak harta, makin panjang hisabnya. Makanya ke surganya jauh lebih dahulu. Makanya Nabi SAW pernah berkata, kalau kalian mencari aku, carilah aku di tengah-tengah kaum masakin. Fuqara dan masakin. Ya. Jadi kemiskinan bagi Nabi SAW adalah pilihan. Kenapa beliau memilih itu? Karena itu yang lebih utama. Pertama dari sisi hisab jauh lebih enteng, lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih ringan daripada orang-orang yang kaya. Yang kedua, kemiskinan itu menghindarkan kita dari apa? Dari sikap takabur. Orang banyak takabur, sombong, gak peduli karena kekayaan. Rata-rata setiap nabi yang diutus ditentang oleh kaumnya, penentang itu orang-orang kaya. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-A'laq, ya, bahwa innal insana layatgha ar ra'ahu istaghna. Innal insana, sungguhnya manusia itu layatgha, benar-benar togha. Togha itu togut. Melebihi batas, melanggar syariat, mengabaikan perintah, ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya kaya. Dirinya itu punya kekayaan. Kekayaan itu yang menyebabkan dia arogan, ya. Kedua, kemiskinan menjauhkan kita dari kesibukan dengan urusan dunia sehingga waktunya lebih fokus untuk akhirat. Karena apa? Karena orang miskin itu tidak ada kekayaan yang harus digolangkan dan diurus. Asal bisa makan, untuk hari itu sudah, sisanya ibadah. Adapun orang-orang kaya, gak bisa begitu. Kekayaannya itu harus digolangkan, ya enggak? Dibuat jadi modal, bikin usaha ini, bikin usaha itu. Itu menyita waktu enggak? Ya, menyita waktu, pikiran, perasaan, semuanya. Bahkan seringkali urusan dunia karena harta kebawa-bawa dalam sholat kita. Begitu takbir Allahu Akbar, ingat ke pekerjaan, ingat ke perusahaan itu, ingat ke usaha ini. Akhirnya tidak khusyuk karena ingat dunia. Jadi di dalam sholat dia menghitung berapa untung, berapa rugi. Itu modal usaha itu dulu sekian ya. Sekarang aset ini, omset ini, uang yang ada sekian. Ah lumayan untung. Allahu Akbar. Dalam sholat itu. Sok di sini ada punya all shop atau warung. Sering gak ngitung keuntungan, kerugian di dalam sholat? Jujur. Ada? Nah, kayak gitu. Ya. Oleh karena itulah maka kemiskinan anugerah. Orang yang Allah hidupkan dalam kemiskinan adalah orang yang Allah jaga dari keterlenaan terhadap dunia ini. Tapi kalau Allah memudahkan bagi kita kekayaan, ya itu amanah yang harus kita jaga agar tidak menjadi dosa bagi kita. Bagaimana hukumnya bila dalam perusahaan menerapkan sistem reward atau bonus kepada karyawannya dengan melakukan amalan tertentu, misal hafal 1 juz dapat bonus 1 juta. Bagus, memotivasi orang. Walaupun motivasinya dengan dunia, untuk beramal soleh bagus, gak apa-apa. Nabi SAW sering melakukan itu. Al-Quran menerapkan itu. Salah satunya adalah mu'allaf, walaupun kaya raya tetap dia diberi zakat. Atau umpamanya orang yang kafir, dia kaya tapi diberi zakat dengan niat, dengan maksud agar dia masuk Islam, atau agar tidak musuh Islam, atau agar tidak berbuat jahat kepada umat Islam lalu dikasih, ya, dengan iming-iming dunia. Dibolehkan. Jadi umpamanya ke santri, siapa yang lebih dahulu hafal 10 juz, atau siapa aja yang sudah hafal 10 juz datang ke saya, dikasih nih 200 ribu. Lumayan untuk kuota. Boleh untuk memotivasi, ya, gak apa-apa. Terakhir ya. Oh, ini ditik niat banget nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya punya orang, saya semua punya seorang teman yang dulu tidak pernah mengupload foto karena takut terkena ain. Tapi baru-baru ini dia sering sekali mengupload foto anaknya dengan mencoret menutupi bagian matanya saja. Apakah dengan cara tersebut telah solusi mengupload foto tanpa kena ain? Enggak. Tetap bisa kena, ya. Itu jahat banget. Biasanya yang ditutup mata nanti siapa? Penjahat, pelaku kriminal yang diberitakan di dulu media massa, ya, seperti koran, majalah, ada penjahat, ada fotonya. Foto penjahat selalu di apa? Ditutup matanya, pakai tutup hitam. Masa anak kita disamakan dengan penjahat seperti itu, ya, itu jahat banget. Jangan, ya, kalau mau tutupi wajahnya semuanya, ya, dengan gambar yang bagus, dengan bulatan atau dengan lope gitu, atau dengan yang sejenisnya. Jangan matanya aja. Terakhir, mengumpulkan kembali. Ustaz, apakah dibolehkan mengumpulkan kembali waris yang sebelumnya sudah dibagikan secara syariat, kemudian dibagikan ulang secara sama rata? Nggak boleh. Mungkin sudah habis juga. Tapi walaupun masih ada, nggak boleh. Aturan Allah tentang waris yang sudah diterapkan digagalkan lalu dibagi sama rata, nggak boleh, ya. Tapi kan si Neng anak bapak, si Ujang juga anak bapak, kenapa dibeda-bedakan, ya? Dibedakannya bagian ahli waris untuk laki dan perempuan oleh Allah, pasti itu yang teradil. Dengan berbagai macam pertimbangan. Ketetapan Allah bagaimanapun terbaik, teradil dibanding ketetapan manusia manapun ya. Maka tidak boleh merubah aturan Allah dengan aturan yang sesuai dengan hawa nafsu manusia. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.